الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang ke-7 dari kaidah-kaidah seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan apa kaidah ke-7 ini? Muhammad Malimbang. Nah, berhubungan dengan al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Jadi maksud dengan ilhad itu apa? Mudhaifah. Penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum penyimpangan ini terbagi menjadi berapa? Al-ilhad secara umum. Syafiq. Nah, al-ilhad fi ayatillah, yang kedua al-ilhad bil asma was sifat. Al-ilhad fi ayatillah terbagi menjadi berapa? Inda Maulana. Dua yaitu al-ilhad fi ayatil kauniyah dan al-ilhad fi ayatil syar'iyah. Bentuk-bentuk ilhad pada ayat-ayat kauniyah. Apa Mujahid? Tidak mengakui adanya Allah. Terus? Meyakini adanya pencipta selain Allah. Terus? Nah, meyakini bahwasanya Allah itu butuh sekutu, butuh yang memberikan pertolongan. Adapun ilhad fil ayati syar'iyyah, apa alif contohnya? Mendustakan ayat-ayat Allah. Terus? Menyimpangkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Terus? Nah, menyelisihi ayat-ayat yang datang. Nah, dengan apa? Membangkangnya. Ketika datang ayat perintah, dia tidak memenuhi perintah tersebut. Nah, muqabalatuha bil mukhalafah wal isyan. Taib. Dan kemarin kita telah masuk pada poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dari jenis-jenis ilhad fi ayatillah, ilhad fi asma'illah taala. Penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang boleh disebutkan apa, Rifki? Dan hukum-hukum. Sudah koma atau titik? Titik. Tayyib. Nah, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau apa-apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut yang berupa sifat-sifat dan hukum-hukum. Nah, tayyib. Untuk jenis yang pertama ini, dari kalangan ahli bid'ah, siapa yang paling menonjol? Indah ya Wahyu. ahlu ta'til. Nah, ahlu ta'til, mereka yang menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ahlu ta'til ini bertingkat-tingkat. Yang paling parahnya yang mengingkari semuanya. Siapa? Inda Kasha. Nah, Jahmiyah. Tapi yang hula, ya hulatul Jahmiyah. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-thani ay ja'alaha dalatun 'ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin. Yang kedua, di antara bentuk-bentuk ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan atas suatu sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Ayyaj'alaha dalatun 'ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin. Ini jenis yang kedua, yaitu apa intinya? Jadi dia menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan suatu sifat yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Perhatikan catatan kaki nomor 2, wa hadha an-naw'u muqabilu ilhadil mu'attila. Fa inna ulaika nafaw sifati kamalihi wa jahaduha. Wa haula syabbahuha bi sifati khalqihi. Fa jama'ahum al-ilhadu wa tafarraqat bihim turuqu. وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك. Jenis ilhad ini ikhwan fillah, yaitu ilhad yang intinya apa? Menetapkan nama, tapi mereka menetapkan sifat-sifat yang terkandung dari nama tersebut dan disamakan dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, jenis ilhad ini ikhwan fillah muqabilu ilhadil mu'attilah, berkebalikan dengan ilhadnya ahli ta'til. Kenapa? Karena ahli ta'til mereka meniadakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan mengingkarinya. Sedangkan ahli tashbih, yaitu mereka-mereka yang menyamakan sifat-sifat Allah, mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Jadi kalau ahlu ta'til sama sekali tidak mau menetapkan, kalau ahlu tashbih ini mereka menetapkan tapi kebablasan. Mereka tetapkan dan mereka samakan dengan sifat-sifat para makhluk. Menjadi sama-sama ilhad tapi berbeda jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan para pengikut Rasul dan para pengikut pewaris Rasul yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Baik. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kama fa'ala ahlu tashbih. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu tashbih, yaitu mereka-mereka yang menyamakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat para makhluk. Sifat tangan seperti tangan makhluk dan seterusnya. Ini adalah kekufuran yang nyata. Qala wa dzalika li anna tashbiha ma'nan batil la yumkinu an tadulla 'alaihi an-nusus. Bal hiya dalatun ala butlanihi faja'alaha dalatun alaihi. Naam, faja'luha. Baik. Faja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Kenapa kok yang dilakukan oleh ahlu tashbih ini masuk dalam kategori ilhad, penyimpangan? Yang demikian itu li'anna tashbiha ma'nan batil, karena penyerupaan suatu sifat itu merupakan makna yang batil. La yumkinu an tadul 'alaihi nusus, yang tidak mungkin nas-nas menunjukkan atasnya. Bal hiya dalatun 'ala butlanihi, bahkan nas-nas itu hiya kebalikan nusus. Bahkan nas-nas yang ada itu dalatun 'ala butlanihi, menunjukkan tentang batilnya apa? Batilnya apa, Umar? Tashbih. Nah, menunjukkan atas batilnya penyerupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, faj'aluha dalatan 'alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Baik. Dalatan sebagai apa ini? I'rabnya. Alim. Kemudian mailun sebagai apa? Nah, dalatan adalah maf'ul tsani dari na'am ja'al. Baik, karena ja'al masdar beramal dengan amalan fi'il. Faja'aluha dalatan 'alai mailun. Ya, mailun sebagai khabar dari ja'lu. Nah, di sini rasli karena masdar beramal amalan fi'il, tapi dia juga masih berupa isim sehingga membutuhkan khabar. Nah, faja'alu hada lata 'alaihi mailun biha amma yajibu fiha, maka menjadikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas penyerupaan itu merupakan bentuk penyimpangan dari hal yang wajib berhubungan dengan nama-nama Allah. Kenapa? Karena yang wajib berhubungan dengan nama-nama Allah, kita harus apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap para makhluk. Paham? Ini poin yang kedua atau jenis yang kedua dari ilhad, yaitu menjadikan nama-nama tersebut menunjukkan atas suatu sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat para makhluk. Jelas ini penyimpangan. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ditunjukkan oleh suatu nama ikhwanifillah ini harus dibedakan dengan sifat-sifat para makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu as-samii'ul basir. Atsalits, jenis ilhad yang ketiga. An yusamma Allahu ta'ala bima lam yusamma bihi nafsun. Naam, an yusamma Allahu ta'ala bima lam yusammi bihi. Naam, bima lam yusammi bihi nafsahu. Katasmiyatin nasara lahu al-ab. Wa tasmiyatil falasifati iyyahu al-illatul fa'ilah. Yang ketiga di antara bentuk ilhad yaitu dinamakannya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Yang ketiga di antara bentuk ilhad yaitu apa? Dinamakannya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dirinya dengannya. Contohnya apa? Seperti penamaan orang-orang Nasara untuk Allah dengan nama apa? Ab, ya Tuhan Bapa. Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Yesus. Nah, Allah mereka katakan Al-Ab, ya Tuhan Bapa. Dan ini apa? Ilhad, penyimpangan. Demikian pula penamaan orang-orang ahli filsafat dengan nama illatul fa'ilah. Al-illah al-fa'ilah. Ini penamaan orang-orang ahli filsafat terhadap Allah. Wa yu'abbiruna biqaulihim aidha huwal mujibu bidzatih. Al-mujibu bidzatih. Ini juga bentuk ilhad orang-orang ahli filsafat menamakan Allah dengan al-mujib bidzatih. Maksud mereka apa? Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan segala sesuatu. Itu maksudnya. Cuman mereka mendatangkan nama-nama dari kepala-kepala mereka sendiri sehingga terjatuh dalam penyimpangan. Kenapa sekarang kok menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengan yang merupakan bentuk ilhad? Wa dzalika li'anna asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Yang demikian itu dikarenakan nama-nama Allah tauqifiyah. Kaidah yang keberapa ini? Kaidah yang kelima. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah, tidak boleh akal masuk padanya. Nah, dalam menetapkan nama-nama tersebut. Apa makna tauqifiyah? Yang dimaksud dengan tauqifiyah itu maknanya apa? Indak Hanafi. Tayyib. Nah, makna mudahnya tauqifiyah ya harus berhenti pada dalil. Maksudnya apa? Harus ketika menetapkannya berdasarkan dengan dalil. Nama-nama harus kita tetapkan dengan dalil. Berarti nama-nama Allah, apa tadi istilahnya, Wahyu? Tauqifiyah. Nah, ada di sana istilah taufiqiyah. Fa-nya dulu. Taufiqiyah. Tapi sekarang tauqifiyah. Qaf-nya dulu. Tauqif. Ya, harus berhenti pada dalil. Nah, fatasmiyatullah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha. Maka penamaan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya merupakan bentuk penyimpangan pada nama-nama Allah dari apa-apa yang wajib padanya. Ya, yang wajib pada permasalahan nama-nama Allah harus berhenti pada dalil. Ini kok malah menetapkan nama sendiri. Taim. Oleh karena itulah ikhwan fillah, dalam menyebut Allah Subhanahu wa taala kita juga berhati-hati. Nah, penggunaan istilah Tuhan misalnya di negeri kita. Tuhan. Kalau yang dimaksudkan adalah itu Allah. Nah, sebagai nama maka tidak boleh. Tapi kalau penggunaan ini yang dimaksudkan adalah makna. Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb misalnya. Maka ini mungkin bisa. Namun cuman butuh meneliti penggunaan kata Tuhan itu. Nama kata Tuhan itu. Dan penggunaan bahasanya. Taib. Nah, penggunaan ini umum digunakan untuk semua apa? Semua agama. Oleh karena itulah jauhi hal tersebut. Jauhi penggunaan kata tersebut. Nah, gunakan ketika memaknai nama-nama Allah dengan makna yang jelas. Misalnya al-ilah, yaitu zat yang disembah, yang diibadai. Ini jelas. Ar-Rabb, adalah zat apa? Zat yang maha pencipta, penguasa dan pengatur jagat raya. Nah, ini maknanya, ditafsirkan maknanya. Taib. Karena kalau Tuhan ditetapkan sebagai nama, jelas ini merupakan bentuk ilhad, bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena tidak ditetapkan berdasarkan dalil. Qala kama anna hadhihi al-asma'a allati sammawhu biha nafsaha batilatun yunazzihu Allah ta'ala anha. Sebagaimana pula nak bahwasanya nama-nama yang mereka menamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, ini merupakan nama yang batil, yang Allah subhanahu wa ta'ala maha suci darinya. Nah, bagaimana Allah disebut dengan al-ab, bapak, padahal lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak, tidak boleh diperanakkan. Baik, jadi kesimpulan ilhad yang ketiga ini, kesimpulannya bagaimana? Ridwan. Itu menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menamakan dengan nama tersebut. Nah, santa. Yaitu bentuk ilhadnya yaitu menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Baik. Arabi, jenis ilhad yang keempat berhubungan dengan nama-nama Allah. An yushtaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam. Bentuk ilhad yang keempat yaitu dipecah dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu nama-nama untuk berhala-berhala. Kama fa'ala al-musyrikuna fi ishtiqaqil uzza minal aziz wa ishtiqaqil lati minal ilah ala ahadil qawlain. Cara mudahnya ilhad yang keempat yaitu apa? Mengambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala naam suatu kata kemudian dijadikan sebagai nama bagi berhala, yang berarti kesimpulannya menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama bagi berhala. Ini juga bentuk ilhad. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka mengambil nama Uzza dari Al-Aziz. Naam. Padahal Al-Aziz nama di antara nama-nama Allah. Naam. Apa makna Al-Aziz? Indak ya Iqbal. Al-Aziz. Baik. Zat yang maha perkasa. Dan izzah Allah subhanahu wa ta'ala telah kita lewati ada tiga. Izzatu, izzatul quwah, kemudian izzatul qahar wal ghalabah, dan izzatul imtina. Taib. Kemudian mereka mengambil nama Lata dari al-ilah menurut salah satu dari dua pendapat. Nah, karena diperselisihkan oleh para ulama pengambilan kata Lata yang dimaksudkan oleh orang-orang kufar Quraisy dulu. Perhatikan catatan kaki. Qala al-Baghawi inda qawlihi ta'ala afara'aytumul Lata wal Uzza hadhihi asma'u asnamin ittakhadhuha alihatan ya'budunaha ishtaqqu laha asma'an min asma'illahi ta'ala. Nama ini adalah nama-nama berhala yang mereka jadikan sebagai sesembahan yang mereka sembah. Dan mereka mengambil untuk nama-nama tersebut na'am dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Faqalu na'am minallah allata. Mereka mengatakan dari nama Allah mereka mengambil untuk nama berhala allata. Dan wa minal aziz al-uzza, diambil dari kata al-aziz. Nah, mereka jadikan nama berhala menjadi al-uzza. Taib. Wa qila, dan dikatakan juga al-uzza ta'nithul a'az. Naam, al-uzza merupakan bentuk mu'anat dari al-az. Amma lat, adapun lata, qala Qatadah kanat bit-ta'if. Lata ini dulu adalah berhala yang ada di Taif. Wa qala ibn Zaid baitu nakhlin kanat Quraisyun ta'buduhu. Naam. Taib, ada rumah di rumah nakhl yang dulu orang-orang Quraisy mengibadainya. Dan telah kita lewati dulu dalam pembahasan Naam istidlal Lata, Uzza dan Manah. Siapa saja yang nak menghancurkannya juga dulu dalam tarikh telah kita lewati. Taib. Qala al-'ulama Ibn Utsaimin fasammu biha asnamahum. Kemudian mereka menamakan dengan nama-nama tersebut berhala-berhala mereka. Nah, diambil dari nama-nama Allah kemudian digunakan untuk nama berhala. Ini bentuk ilhad. Kenapa dikatakan ilhad sekarang? Qala wa dzalika li'anna asma'allahi ta'ala mukhtassatun bih. Yang demikian itu dikarenakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikhususkan untuk Allah. Ya, nama-nama Allah itu khusus untuk Allah. Kok kemudian ditarik dari nama-nama Allah tersebut suatu nama yang digunakan untuk berhala? Ini tentunya bentuk penyimpangan. Liqaulihi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu asma'ul husna. Apa makna husna? Rifki. Mencapai puncak kebagusan. Naam. Al-husna balighatun fil husni ghayatah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wa qawlihi Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia dan baginya nama-nama yang husna. Wa qawlihi lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi. Sama penetapan bahwasanya asma'ul husna itu naam adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fakama ikhtassa bil ibadati wa bil uluhiyyati al haqq wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi fa huwa mukhtassun bil asma'il husna. Naam, fakama ikhtassa bil ibadati wa bil uluhiyyati al haqq. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala terkhususkan dengan peribadatan dan dengan sifat uluhiyah yang hak. Wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan bahwasanya Allah bertasbih untuknya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Fa huwa mukhtassun bil asma'il husna, maka demikian pula Allah dikhususkan dengan asma'ul husna. Jadi intinya kalimat ini apa? Ya, sebagaimana Allah dikhususkan dengan peribadatan, demikian pula dikhususkan dengan sifat uluhiyah, dan dikhususkan dengan apa? Bertasbihnya semua makhluk kepada Allah. Maka demikian pula Allah dikhususkan dengan asma'ul husna. Fatasmiyatu ghairihi biha 'ala al-wajhi alladhi yahtassu billahi 'azza wa jalla mailun biha 'amma yajibu fiha. Maka penamaan selain Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut alal wajhi alladhi yakhtassu billah. Ini yang penting, akhwani fillah, perhatikan. Penamaan Allah, penamaan selain Allah dengan nama-nama Allah alal wajhi alladhi yakhtassu biha. Di atas penamaan apa yang sama maknanya dengan apa? Dengan tatkala nama itu digunakan untuk Allah, ini maksudnya. Merupakan bentuk penyimpangan pada nama-nama tersebut dari hal-hal yang wajib untuk ditunaikan. Paham? Perhatikan kalimat terakhir ini. Fatasmiyatu ghairihi biha 'alal wajhi alladhi yakhtassu billah. Ya, penamaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Nah, di atas kalau mau diartikan letter lock-nya. Nah, penamaan selain Allah dengan nama-nama Allah. Nah, 'alal wajhi alladhi yakhtassu biha, di atas nah sisi yang memang nama itu dikhususkan untuk Allah saja. Contohnya misalnya qanifillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada siapa? Abul Hakam. Abul Hakam kemudian ditanya, "Kenapa engkau dinamai Abul Hakam?" Apa jawaban orang tadi? "Karena manusia ketika aku menetapkan hukum, mereka ridha. Maka aku dinamakan Abul Hakam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengubah. Kenapa? Karena nama ini, nah, ketika dinamakan selain Allah kemudian ditujukan seperti yang dimaksudkan tatkala digunakan untuk nama Allah, maka ini tidak boleh. Nah, inna allaha huwal hakam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakam, dan yang menetapkan hukum yang semua makhluk harus ridha. Tidak boleh engkau gunakan nama itu dengan makna yang sama. Nah, dengan makna yang sama. Sebagaimana ketika digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Paham belum? Nah. Taib. Jadi kalau menggunakan nama Allah untuk selain Allah dengan makna yang diinginkan sebagaimana ketika nama itu digunakan untuk Allah, ini merupakan bentuk penyimpangan. Baik. Wal ilhadu bi jami' anwanihi muharram. Dan ilhad bi jami' anwa'ihi muharram. Ya, dengan keseluruhan jenis-jenisnya hukumnya haram. Bahkan ada yang mencapai derajat kekufuran karena keharaman itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala haddada al-mulhidin biqaulihi wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajazauna ma kanu ya'malun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam orang-orang yang berbuat ilhad dengan firman-Nya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang mereka lakukan dulu. Baik. Wa minhum ma yakunu syirkan aw kufran, di antara bentuk ilhad itu ada yang berupa kesyirikan atau kekufuran. Hasba ma taqtadihil adillatu syar'iyyah, sesuai dengan yang menjadi konsekuensi dalil-dalil syar'i. Jadi hukumnya secara asal haram, tapi keharaman bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai derajat syirik, ada yang mencapai derajat kufur sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkannya. Nah, ada pun penjelasan tentang hal ini dari ta'liq insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, naftahi bihadha. Alhamdulillah.